Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, nikmatul hidayah, nikmatul ilm, nikmatul sunnah, nikmat ala manhaji salafina salih. Kita berdoa kepada Allah SWT agar terus ditambah ilmu, kita ditambah ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyampaikan kepada al-jannah, surganya Allah SWT. Ikhwani fillah jazakumullah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Tapi tafadhalu antum hafalkan hadis yang telah lewat. Tafadhalu. Riwayat berikutnya di nomor 368. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Sallam. Qala haddatsana Muhammad bin Khazim. Qala haddatsana Hisham bin Urwata an abihi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khazim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah dari bapaknya, yakni Urwah. Dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat kuntu al'abu bil banat inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku bermain dengan al-banat. Al-banat di sini maksudnya bukan orang tetapi mainan. Diceritakan di sini, yakni mainan-mainan yang boneka-boneka perempuan. Ya. Di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana li sawahibu, dan aku bersama teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha bermain bersama teman-temannya karena waktu itu usianya masih tergolong masih muda dan bermain boneka-boneka perempuan. Yal'abna ma'i. Bermain bersama aku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kembali dan bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala masuk ke rumah ya, ketika bermain Rasulullah belum datang sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bermain kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Idza dakhala yanqami'na minhu. Nah, sahabat-sahabat ini yang teman-temannya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Aisyah radhiyallahu anha yanqami'na, yakni merasa malu, tertunduk gitu. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka tertunduk malu, tersipu malu-malu. Fayusarribuhunna ilayya. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk ya satu persatu ya ke Aisyah, yakni menjadi mereka mengendap-endap atau berjalan menuju Aisyah radhiyallahu anha, fayal'abna ma'i, menuju keluar rumah, akhirnya mereka bermain bersamaku. Nah, ini adab. Adab dari seorang suami kepada istri yang sedang bermain bersama teman-temannya. Ketika masuk suami, ketika masuk apa namanya seorang yang bukan mahramnya, maka diusahakan, diupayakan, kondisikan agar mereka jangan satu tempat, ikhtilat ya, ikhtilat bercampur baur antara yang mahram dengan yang tidak mahram. Kemudian mereka dengan adab, yakni sahabatnya istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, yakni berjalan pelan-pelan dan menuju ya, artinya Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka untuk sana gitu ya, sana kepada istrinya ini Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka berjalan menuju Aisyah radhiyallahu anha keluar dan bermain di luar. Kita baca syarah dari Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala wa hadha min husni khuluqi sahibil khalqil azim. Ini adalah gambaran di atas ya, penggambaran riwayat di atas termasuk dari bagusnya akhlak yang pemilik akhlak yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ya, itu karena diajarkan dan juga karena pendidikan tarbiyah kepada masyarakat kaum muslimin ya, jangan dibiarkan tetapi dengan isyarat ya supaya keluar ya gitu ya, supaya keluar, tapi tidak dengan cara yang kasar gitu ya, tidak dengan cara yang kata-kata yang apa namanya tidak sopan dan sebagainya, cukup dengan yang ngerti lah ya, ngerti. Kalau misalkan tetangga-tetangga, istri-istri kita, kemudian apa namanya teman-temannya dan sebagainya itu orang-orang yang ngaji, tentu insya Allah dengan hadirnya suami atau orang yang bukan mahram ya, wanita-wanita ini akan mengerti. Tapi kalau belum mengerti, masih kecil dan sebagainya, cukup dengan isyarat atau istrinya yang mengajak mereka. Nah, ini termasuk penggambaran. Wa husnil mu'asyarah, dan bagusnya mu'asyarah, yakni bergaul atau apa namanya bermuamalah. Ya, husnul mu'asyarah, bagusnya mempergauli, baik itu di situ ada istrinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga teman-temannya ya. Tidak dilarang bubar-bubar dan sebagainya, kemudian apa namanya dibentak-bentak seperti itu, tetapi ini coba kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan mereka kemudian rasa malu, teman-temannya Aisyah ini, kemudian juga apa namanya mereka menuju Aisyah keluar. Termasuk juga di situ ada hukum lagi adalah mainannya. Ya, ini mainan perlu diperhatikan. Jangan sampai kita asal beli ketika nanti antum sudah punya keluarga, punya anak, beli mainan-mainan yang sudah harganya mahal, ya, kemudian juga tidak sesuai dengan syar'i, bahkan nanti bahkan bisa mendatangkan dosa. Mainan-mainan yang bertentangan dengan syar'i. Apa itu? Nanti kita akan baca sedikit lagi. Fazaujuhu Aisyatu Ummul Mukminin radhiyallahu anha kanat saghiratan atau kanat saghiratas sin. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yakni Aisyah radhiyallahu anha, ibunya orang-orang beriman, ketika itu masih muda usianya. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tahun, 9 tahun ya. 9 tahun jadi masih muda. Wa tahwi antal abama al banat as-sighari bima huwa mubahun. Mimma yusammunahu bil banat. Nah, di sini. Jadi bil banat di atas itu bukan anak-anak kecil, tetapi maksudnya adalah boneka-boneka perempuan. Wajar ya, seorang itu apa namanya bermain karena sesuai dengan kodratnya. Anak perempuan bermain ya dagang-dagangan misalnya, atau ya, main anak-anakan, mainan keluarga-keluargaan. Jangan dibalik, dibelikan senjata misalnya ya. Atau anak laki-laki mainan-mainan boneka-bonekaan. Orang tua juga harus tahu itu. Jangan dibalik, nanti akhirnya tumbuh dengan kejiwaan yang terbalik juga nanti. Nah, di sini dan beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih ingin tahwi ini suka untuk bermain bersama al-banati shighar. Ya, kalau di sini maksudnya adalah anak-anak kecil, bima huwa mubah. Nah, di sini termasuk juga maksudnya ma'al banati shighar ini anak-anak kecil, ini mainan anak kecil yang termasuk mubah, yang dinamakan, yang mereka namakan dengan bil banat, yakni boneka-boneka perempuan. Walaysa kal banatil ma'rufah fi hadzal zaman, dan bukan seperti mainan-mainan atau boneka-boneka perempuan yang dikenal, yang diketahui pada zaman sekarang. Ada bunyinya, ada suara musiknya, persis seperti aslinya, ya, dari plastik, dari karet, ada rambutnya, segala macam sudah. Ya, jadi akhirnya seperti manusia betulan, ya. Dikasih baterai, ini, itu, dan sebagainya bisa. Ya, kalau suara mungkin tidak masalah, tetapi ini bentuknya. Pada zaman sekarang itu sudah persis sama al-mujassimat, berbentuk, ya, bukan sekedar apa lempeng gitu, tapi sudah berbentuk seperti manusia. Al-musawwarat, musawwirat, yakni yang sudah tergambar, ya, dari ujung sampai ujungnya itu sudah seperti manusia. Ini apa namanya dilarang. Bal ma yusna'u bil aidi min al-qasabi. Bahkan ada yang dibuat dari tangan, dengan tangan dari kayu. Ya, ya. Kalau kayu berarti diukir, ya, diukir, dibuat patung seperti itu. Hati-hati memasukkan mainan-mainan ke dalam rumah seorang muslim, karena malaikat tidak akan masuk dan juga membentuk arwah, zil arwah. Jangan sampai kita mengumpulkan mainan-mainan seperti itu. Wa nahwi dzalika. Jadi mainan yang dimainkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dibayangkan mainan yang seperti zaman sekarang. Tetapi mainannya itu sekedar yakni boneka-bonekaan yang apa namanya tidak persis, tidak mengikuti manusia seperti persisnya. Fakana min husni mu'asyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dari bagusnya mu'asyarah yakni pergaulan atau bermuamalah pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bis-shighar, dan kasih sayang beliau dengan anak-anak kecil, apakah anak-anak kecil itu laki-laki ataukah perempuan. Idza dakhala wa huwa yal'ab wa hunna yal'abna ma'a Aisyata radhiyallahu anha yanqami'na minhu. Ya, termasuk daripada mu'asyarah yang mempergauli Rasulullah. Rasulullah mempergauli dengan umatnya dan kasih sayang beliau kepada yang masih kecil. Ketika beliau masuk ke dalam rumah sedang bermain teman-temannya Aisyah ini radhiyallahu anha, yan qami'na minhu, mereka malu. Nah, itu akibat apa? dari tarbiyah, dari pendidikan, ya, dari apa namanya akhlak yang baik, ya, itu akan muncul dari orang lain. Dia merasa segan karena melihat orang yang alim, ya, tidak tidak sopan, ya, bukannya tidak sopan, tapi yang qami'na minhu, mereka tertunduk malu. Ya tawaqafna 'anil la'bi, berhenti dari bermain, berhenti, ya. Dan ini ada orang soleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, jangan berbuat yang apa namanya tidak sopan, tidak senonoh, tidak wajar, ya, tidak santun dan sebagainya. Wa yudakhiluhunna al khaufa wal haya'a. Dan dengan muasyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan atau memasukkan rasa takut dan rasa malu. Bukan takut yang berlebihan, tetapi segan, ya. Malu, rasa malu yang diutamakan. Ya, karena bukan mahram. Dan ini juga jangan kita sungkan-sungkan, atau kita jangan membiarkan ketika ada teman-teman anak-anak kita yang wanita dibiarkan masuk sehingga bercampur kita dengan mereka, sehingga keluar masuk dari ruang tamu ke ruang tengah, ke kamar dan sebagainya, ya, campur seperti itu, ini berbahaya, tidak bagus. Fahuwa yusarribuhunna ay yurduhunna ila ummil mu'minin liya timmalahunna jami'an ma jalasna min ajlihi. Kemudian Rasulullah juga, ya, mengisyaratkan artinya mengarahkan mereka untuk satu persatu, ya, menuju ke Aisyah, menuju istri beliau, agar berkumpul semuanya di luar, ya, keadaannya itu mereka berkumpul semuanya bersama Rasulullah, bersama Aisyah radhiyallahu anha min ajlihi, karena sebab beliau masuk ke dalam rumahnya itu. Wa huwa tasalli al-bari'u min al-haram. Dan ini adalah merupakan hiburan dan juga yang berlepas diri dari keharaman. Ini adalah merupakan at-tasalli, ini hiburan atau sifatnya merupakan gambaran yang berlepas diri daripada keharaman, agar jangan sampai seseorang muslim, seorang mukminin, seorang pemimpin rumah, seorang yang bertanggung jawab di suatu rumah, suatu keluarga, terjatuh pada keharaman. Tetapi ini adalah merupakan jalan keluar, solusi, dan juga pemecahan masalah yang berlepas diri daripada keharaman-keharaman, dari bercampurnya antara yang bukan mahram dengan yang lainnya, akhirnya menjadi sumber petaka dari masalah-masalah yang ada. Dengan mereka berani, mereka keluar rumah, dan mereka juga menggampangkan masalah ini, akhirnya terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ruangan, ya, terjadi ini dan itu, kemudorotan-kemudorotan dan kemungkaran-kemungkaran yang berlanjut. Na'udzubillah min zalik. Baik. Coba antum baca hadis yang berikutnya, bab qaulir rajul lis-saghiri ya bunayya. Bab ucapan seseorang kepada anak kecil dengan ucapan ya bunayya. Ahad minkum tafadhol. Sekali waktu. Min dari santri yang TD. Siapa ya? Hamzah. Tafadhol Hamzah. Sekali waktu dari antum. Bismillah. Qala al-'allamah al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah ibn Sa'id babu qawli ar-rajul as-saghir ya bunayya. Haddatsana Abdullah ibn Sa'id qala حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك ابن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي Qala kuntu fi jaysh ibn Zubair fatuwfiya ibn ammi li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah faqultu li ibnihi idfa' ilayya al-jamal fa inni fi jaysh ibn Zubair faqala idhhab bina ila ibn Umar hatta nas'aluh fataina ibn Umar faqala ya Aba Abdurrahman inna walidi tuwfiya wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير أفأدفع إليه الجمل قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلما يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيلي Zilmani qawmin ayyuhum yudha'u taba' Artikan sekalian. Yang siap siapa? Yang siap siapa menerjemahkan ini? Asar dari apa yang dibaca oleh tadi Al-Akh Al-Fadil, coba ini Abu Rifki. Tertib. Hah? Belum persiapan. Kita coba ya. Bab ucapan seseorang kepada anak kecil, ya bunayya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam nomor 369, qala haddatsana Abdullah bin Sa'id, berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id. Beliau berkata haddatsana Abu Usamah, Abdullah bin Sa'id berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Haddatsana Abdul Malik ibnu Humaid ibn Abi Ghaniyah. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Humaid bin Abi Ghaniyah. An abihi, dari bapaknya. Berarti dari siapa di sini? Dari Humaid, ya, dari bapaknya. An Abil Ajlan, dari Abil Ajlan Al-Muharibi. Abil Ajlan Al-Muharibi berkata, kuntu fi jaisin, aku di suatu pasukan perang. Ibni Zubair, pasukan perang Ibnu Zubair, ya, regunya Ibnu Zubair, komandannya Ibnu Zubair. Fatuwfiya ibnu ammin li, maka tuwfiya, meninggal anak pamanku. Fatuwfiya ibnu ammin li, wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah, dan dia ponakanku ini berwasiat untuk menyerahkan seekor unta di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dalam jihad fi sabilillah. Faqultu li ibnihi, maka aku berkata kepada anaknya, idfa ilayyal jamal, berikan unta itu kepadaku. Fa inni fi jaysi ibni Zubair, karena aku sesungguhnya di pasukan perangnya Ibnu Zubair. Ya. Kata siapa di sini? Abu Al-Ajlan Al-Muharibi. Kemudian ponakannya atau anaknya dari ponakannya ini berkata, "Idhhab bina ila Ibni Umar hatta nas'alahu." Mari kita berangkat ke Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya tentang masalah ini. Tentang masalah unta yang diberikan untuk di jalan Allah SWT. Fa'ataina Ibnu Umar. Akhirnya kita mendatangi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala. Dia berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Wahai Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman ini adalah kunyahnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wahai abinya Abdurrahman. "Inna walidi tuwfiya." Sesungguhnya bapakku meninggal. Ya. Ini yang punya ontanya ya. "Wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah." Dan bapakku berwasiat untuk menyerahkan unta ini di jalan Allah SWT. "Wa hadza ibnu ammi." Dan ini adalah anak pamanku. Ya. "Wa hadza ibnu ammi wa huwa fi jaisin ibni Zubair." Dan ini adalah anak pamanku dan dia di pasukan perangnya Ibnu Zubair. "Afa adfa'u ilaihil jamal?" Apakah aku berikan unta ini kepadanya? Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Ya bunayya." Nah, di sini ucapan "ya bunayya", wahai anakku. "Inna sabilallahi kullu amalin salih." Sesungguhnya jihad di jalan Allah SWT adalah amal yang saleh. "Inna sabilallah" atau ini sesungguhnya jalan Allah SWT, yakni jihad fi sabilillah adalah kullu amalin saleh. Setiap amalan yang saleh. "Fa in kana waliduka innama ausa bi jamalihi fi sabilillah azza wa jalla. Fa in kana waliduka innama ausa bi jamalihi fi sabilillah azza wa jalla." Hanya saja atau "fa in kana waliduka", seandainya bapakmu hanya saja mewasiatkan ontanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, "fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa ilaihim." Jika engkau melihat suatu kaum dari kaum muslimin berperang memerangi kaum dari kaum musyrikin, maka berikan kepada mereka unta tersebut. "Fa in hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'u at-taba'a." Maka sesungguhnya ini dan teman-temannya, maka ini sesungguhnya atau sesungguhnya ini adalah dan teman-temannya di jalan anak tersebut. "Fi ghilmani qaumin." Di jalan anak kaum tersebut. "Ayyuhum yad'u at-taba'a." Manakala mereka menuruti, mengikuti pemimpinnya. Manakala mereka menjalankan atau menjadikan pemimpinnya menjalankan dengan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lebih lengkapnya lagi insya Allah nanti kita akan ulangi lagi pada pertemuan mendatang biiznillah ya. Waktu sudah cukup dan al-muhim walaupun satu kali pertemuan, walaupun satu hadis sedikit ya dari hadis yang atau dari keterangan yang 368, asar yang 368. Labas insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.